Baik. Kita baca. A I U. A I U. Ya, A membuka, kasrah menurunkan dan dhammah dengan dhamm syafatain. Sa si su. Sa si su. Ya i u. Ya i u. Wa ti bu. Wa wi lu. Wa wi lu. Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Uzina. Uzina. Bariqa. Bariqa. Ya, ra kasrah tipis. Bariqa. Lahabi. Lahabi. Hatabu. Hatabu. Taraka. Taraka. Amatu. Amatu. Utila. Utila. Thulusu. Thulusu. Nah, kalau digabung berarti apa? Mulut semuanya maju ya, dalam kondisi dalam pengucapan sa, lam dan berikutnya sa. Su lu su ya. Su lu su ya. Baik. Usira. Ra. Waritha. Ju'ila. Yalija. Baik. Baik, kita baca sama-sama. Dua baris terakhir. Syahida. Syahida. Syahida. Nah, ha dengan jelas. Hi. Ya. Syahida. Muni'a. Muni'a. Khutima. Khutima. Nadhira. Nadhira. Ya. Na dibaca dengan tipis. Na. Wi. Ro. Nah. Kalau terpisah-pisah mungkin masih bisa ya, menepatkan dalam tipis dan tebal. Nah. Nah, kalau tidak dibaca dengan menggabungkan huruf dengan huruf, nah ini perlu lebih cermat lagi. Nah, ya. Jangan sampai menebalkan nun ya, karena bertetangga dengan wa. No wi. Nah, ini keliru. Nawira ya. Nawira. Nah. Basura. Ya, ini juga demikian. Ba jangan sampai tebal. Ba ya. Basura. Zakia. Qawiya. Duliba. Nah. Ahsan. Ahsantum wa barik fikum. Selesai berarti. Alhamdulillah telah kita lalui semuanya. Penerapan fathah, kasroh dan dhammah ya,